Mitra bisnis dalam dua episode Jajang dan Mamat di koran internet, Kwik Kian Gi menggambarkan kegaduhan dan kondisi yang melenceng dari apa yang telah digariskan oleh founding father kita. Seperti pola pengambilan keputusan secara voting dengan konsep 50 plus 1, hingga penyesatan pertumbuhan ekonomi dengan konsep PDB. Pola pengambilan keputusan voting 50 plus 1 jelas menyingkirkan konsep musyawarah untuk mufakat yang memang itu disebutkan dalam konstitusi kita sebelum diamandemen. Untuk membahas apakah ada jalan keluar bagi bangsa kita untuk mengatasi masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, agar bangsa kita bisa kembali pada arah yang benar, seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa, apa yang harus kita lakukan, Pak? Wah, susah. Saya tidak ngerti jalannya bagaimana, oleh karena yang berbicara, yang menulis itu cukup banyak, cukup berulang-ulang, tetapi ya untuk mereka ya dibiarkan menjalankan yang dinamakan politik pembiaran, biarlah anjing menggonggong itu. Terus kemudian juga pers mulai dikuasai. Apakah memang seperti itu, Pak Kwik? Iya. Pers kan nggak banyak lagi koran-koran yang mengutip seminar-seminar seperti itu. Pers sekarang kan hanya mengutip yang resmi lah. Pemerintah bilang begini, DPR bilang begitu, yang walaupun bodoh-bodoh gitu pendapatnya ya dikutip oleh pers. Justru yang tidak di dalam struktur, saintis yang pandai-pandai itu kalau diskusi seminar sama sekali nggak dikutip lagi. Lantas berapa lama lagi kita harus melihat kondisi yang seperti ini, Pak Kwik? Wah, nggak tahu, bisa lama sekali itu. Karena ini urusan kematangan, urusan kedewasaan, segala macam. Menurut saya, ya, itu struktur, kata-kata, pasal-pasal, urut-urutannya yang paling cocok untuk itu, ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Amandemen 4 kali ditiadakan. Nah, suara ke arah sana pun sudah banyak, tapi kan nggak dianggap. Padahal lahirnya Undang-Undang Dasar 45 itu setiap pasal perdebatannya panjang loh. Nurulannya bukunya begitu tebal. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.